إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وترك كل سوء مأمول. وإلى حضرة الرسول سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين العلماء والأولياء الصالحين خصوصا يا روح مولانا الشيخ محمد حرش شفيع الله كرام طيبا الشهيد والبشر الأنور بن الحاج إسماعيل ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحكم على أجمعين وسلم فرائهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل من هو بسر الصواب إلى حضرة النبي. الفاتحة. Itu jabaria kodaria tu banyak yang sasat di masalah selain daripada itu ya Allah nang kurus karing timbul tulang ini purun aja lah pianya menyiksa dalam neraka itu bagi orang nang kurus sahanya haram jadi darah dagingnya kalau kadang itu aja kurus ini bunda bagaimana tak dapat dalam kitab berat orang nang udah tamatan haram usaha nang haram ini berat sekali. Di antara yang haram menghilangkan hak jual beli. Jadi aku usulkan kepada semua masyarakat Islam di zaman sekarang dan seterusnya, ambillah jalan bari membari. Bari membari. Selain daripada pahlanya bonus daripada jual beli dan lepas daripada yang haram. Di dalam jual beli biasanya kita marjan yang haram, yaitu pakai pajak. Nang menerima pajak orang Islam haram, nang membayar pun haram. Supaya lepas daripada pajak, kita bawa barian hibah. Aku membari ikan duit, ikan bari aku rumah. Akadanya akta hibah, tak ada bayar apa-apa. Kalau jual beli pakai sertifikat, sertifikat cagar diambil oleh bankrot. Menambah ya aja sulitnya. Ini usul kepada umat Rasulullah dan Islam. Adapun non-Muslim, aku pada bicara. Itu urusan Allah Ta'ala. Ini mempertahankan saudara kita yang seagama. Jual beli ada pahalanya, tapi ada bahayanya. Tapi bari membari itu yang paling bagus. Jadi umpamanya ikan menukar pakaian di Surabaya atau Jakarta, ya berapa harganya sekian lewat telepon, ya kan? Contoh udah dilihat. Bapaknya aja loh bos yang di sana itu, aku pinta aja pakaian itu berataan. Aku bariakan kan sudah swasta. Nah, aku bariakan loh ikan duitnya kena. Tanggal 30 ceknya keluar, aku terima kena jenjen. Sudah selesai aja udah tuh. Ke anak buah dibayarkan ke sekolahan, ke guru, ke masjid halal. Apalagi Cina yang berjual itu, inya kada ahlinya bagi bakat kurang kapir. Bebebarian kan bisa aja. Inya membari kita membari inya. Nah itulah jalannya sekarang. Padahal tanggal bebinian-bebinian. Sebab di akhir zaman, tanda kiamat, kurang bacari laki bini. Itu tanda kiamat. Jadi padahal tanggal bebinian, nah umpat jua bakat rokos itu. Umpat jua bakat nyot, membawa harta. Lakinya bakat nyot, bininya bakat nyot. Jadi bakat nyot ala kenyot ini. Tanda kiamat sudah. Kalau sebelumnya kiamat, itu nang laki aja berusaha, nang bini beramai di rumah. Kalau tempat pakai kenjot, karena matahari. Sebab kita bisi anak dan kita bersedekah. Kesian karena kalau nang haram dibaliakan kepada orang, buruk larut orang. Gara-gara kita membaliakan nang kada baik. Seorang sudah memakan juga, orang kurang makan. Atau seorang teman makan, dibadakan ke orang yang cekal buruk parut orang itu. Ya, masalahnya itu tadi pertama mengenai tauhid, tauhidul af'al dan apa ridho dengan qada dan qadar itu tadi, ya kan? Itu harus dipakai akal. Walaupun surga neraka itu perbuatan Allah, ya kan? Tapi akal memilih surga. Periksa diri, senang ke surga kan ada kan? Nah itu, jadi berangkatlah daripada jalan-jalan neraka ke surga. Akal digunakan, jangan jadi qadariyah, jabariyah. Mengenai fikih, ambillah beberian aja supaya lepas dari pajak memajak itu tadi. Nah itu tadi sudah tentu jabal membalikan kita ingat sudah bismillah dengan nama Allah artinya ikhlas. Ada masalah warisan dibagi segera atau kena atau terserah warisnya aja. Iyalah anak masih segera membagi atau kena. Cuma pembelah kena itu mati sih pulang tuan guru mengalih banget bagi para itnya. Sampai lima mati berjurut meninggal pulang enggak mau. Mau menasakah karena itu sulit itu masalahnya. Apalagi gurunya kalau bisa masuk sekolah anak SD model aku kalau bisa berhitung lalu mau lalu. Madakan par-parannya bisa, madakan berapa duitnya dapat, ada kalau jawab dah, kalau nggak bisa dihitung. Waktu belajar itu pala dan terakhir dulu guru semenjalil gurunya, jadi jersidin rubu berapa seperempat, rubu seperempat, rubu seperempat. Nah tiga kali yang tepat berapa? Ujarku 13. Jalu semenjalil coba nyawa 4 ditambah 4 berapa? Waduh. 4 dibagi 2 berapa? 2. Nah 2 tambah 2 10. 10 tambah 2 13. Mulai 13 terus jago semenjaga. Macam-macam nyawa ini. Coba nyawa boleh kira-kira. 4 ditambah 4 berapa? 2. 4 bagi 2 berapa? 2. 2 tambah 8 berapa? 10. 10 tambah 2 berapa? 13. Boleh. Dikibit sirin minta nasi ngibit sirin. Nah ngibit. Ujar pula mun 4 kali 3 12 itu biasa. Nang mahitung kada terbuat. Coba buat. Lama mahitungan kada nang mahitung kada jadi, kada jadi. Jadi ujar jago seman. Lakas jaranya. Lakas menangnya nyawa jaran jago seman. Inya kada mau tertinggal Allah Ta'ala orang ini. Orang ini kada kawa tertinggal Allah Ta'ala. Bahitung tak apa tak ada kau tertinggal nang sasko tu kau tertinggal orang nenanya lah ujar sama apa mulia lawan apa sama jadi lemah muji Allah Taala kalau muji aku ya alhamdulillah gugur serapangnya kata lo gergaji jua puji hadis kepada hadis kembali kepada Allah jua ya lah kan puji empat. Kodim kepada kodim, kepada hadis, hadis kepada hadis, hadis kepada kodim. Semuanya itu Allah kembalinya. Nyamnya sudah tahu, sama-sama tahu pengetahuan, insya Allah kita kada ada anggap-anggapan. Nang ada pengetahuan belayan, itu basirin dia menyombongkan diri, sih mujukakan, sih menimbulkan diri. Inya kalau ilmunya balainan. Itu pulang di hati ada juga pulang diri kata hubur dunia kah. Hubur dunia ini mahur banget, kada dapat lampu pender, lain paman. Kalau mau pender agama, pamannya kepala ya. Maliban, apa di dunia ini mau? Salah pahaman. Nah, kembali kepada yang penting kita baca di sini, sifat ma'ani itu 7. Nyatakan 7 lah. Pertama, kudrat, 2, iradat, ilmu, hayat, sama basal kalam. Nah, 7 ini namanya ma'ani. Berdiri kepada Allah, timbullah qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah mulai wujud nafsiyah sampai kasalabiyah 5, 6 ma'ani 7, ma'nawiyah 7, 20 itu adalah sifat bagi Tuhan kita Allah Rabbul Alamin. Tuhan itu nama-nama Allah milik kita semuanya orang beriman. Bersamaan tinggal lagi orang nang bersamaan bisilat ibuntungnya babisa-bisa supaya laki sayang coba ya orang kemarin berikan bisa bertahan supaya laki sayang lawan aku nang Tuhan yang tujuh nang Tuhan yang bertahan lagi mencari jincu nang harum biar abahnya lemot pipi. Padahal gigi habis sudah, tapi ngaran takdir sampai ke gigi habis sudah bamadu biatana gincu. Nah, sekira-kira mbak datang ke air ini datang air abahnya ini datang kan ujar pipi ibak lawan uing gincu sebagai dalil bahwa bakas dalil itu ya bakas asar bakas bibir kai. Jadi kai kalau kamu sudah lagi kai nampak di bibir, kai nampak di bibir artinya bakas bibir kok nampak kai di situ. Ya kata Tuhan orang kai bakasnya main dengan Tuhan. Kalau kau lagi kata Tuhan orang ada dalil. Ngoko sudah ada dalil itu kan ngarannya kan marifat. Ada bakasnya udah apa lagi? Alam samista bekas daripada kudrat kudrat Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Arwah ayahku Haji Abdul Ghani, sirin haji, tapi hajinya haji mabuk dihajiakan orang. Menghajiakan guru karim di Mekah arwah. Apabila membaca Yasin, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi. Aku bingung, kenapa aku jadi baca salawat? Esa kalinya tafsir ahli kebatinan, imamin mubin maknanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulla syai'in samunyan alam ahsainahu kami simpulakan akan dia fi imam bin di dalam Muhammad fana alam samista Muhammad nang maraupnya orang tua adalah kenapa tadi awal pemulaannya kenapa tadi wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim. Jadi kalau hakikatnya kita ini berada di dalam langgar raudhah. Langgar raudhah berada di antara langit dan bumi. Jadi kita di dalam parut langgar dan parut langit dan bumi. Langit dan bumi di dalam parut Nur Muhammad. Luas banget Nur Muhammad. Kalau langgar ini sahabat ada tingginya, sahabat ada lebarnya, panjangnya. Tapi kalau Nur Muhammad seluruh alam termasuk di dalam inya. Inya itu seakan-akan pati. Alam termasuk di dalam situ sebenarnya. Apabila udah kita di dalam situ, kemana mata mesti melihat yang itu. Nah, kemana telinga mesti mendengar itu. Nang didengar kalam Nur Muhammad, nang dilihat Nur Muhammad, nang dirasa, nang dimakan, diminum, dipakai sebagainya. Bujur kata. Nah, ditagok. Nang kata itu tuh ditagok, disempol, ditagok. Nyaman hati, nyaman pikiran. Siang dan malam, kalau kita keluar, baru di siang dan di malam. Siang malam itu di dalam siapa? Wa kulla syai'in, kulla al-kullu hukmuna alam majmu'. Kalau ada illanya, wa kulla syai'in, madukullu kulla lagi. Asa berdiri, fi'ilnya. Ahsainahu fi imamin mubin. Ini satu jalan supaya kita mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita ini dihamil, artinya dikandung oleh Nur Muhammad. Maka kita berada di perut Nur Muhammad. Jadi kita mahmul, kita dibawa oleh Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad nang membawa kita. Kalau kita dibawa orang sama naluan anak-anak di dalam parut rumah nyaman. Nah itu, nang umat sembahyang nang anak umpat. Nang umat puasa nang anak

Demikianlah berdiri. Karena sifat berdiri ada di zat ikam, ketika itu engkau disebut adalah sedang berdiri, yang berdiri. Itu yang lebih parah pahamannya. Karena sifat itu pasti berdiri kepada zat. Arti sifat pun demikian. Apa arti sifat? Yang berdiri kepada zat. Maqama bidzat. Itu arti sifat. Nyaman aja, mau paham. Dirancaki mengingatkan di dalam parut. Apabila ikan rancak mengingatkan rasa di dalam parut, merumah-merumah aja. Rancak mengingatkan itu, insya Allah ikan kada tapi ngalir lagi, bermacam-macam kada tapi ngalir lagi. Dan aku kada ragu-ragu gurunya Rasulullah kan. Kada bagi guru lain lagi nang bisa macam-macam ini. Nang bisa macam-macam, namanya bisa nang kala tu amalan sore awak kala saja jua. Nang bisa nang jahat bisa baik jua gurunya, tapi kalau dipegang banu gurunya bakaring banu banu maksiat banu beribadat gurunya ini kada kawa diulah guru. Nang kawa diulah guru tu nang kada bisa maksiat lalu itu Rasulullah. Jalannya ingatkan bahwa kita di dalam Nur Muhammad. Nur Muhammad meliputi kita. Insya Allah ikam badak kena. Seperti kanak-kanak tertua dalam parut kalau mau menyakiti lawan umanya, kalau pangsiang sodor-sodor di parut rumah inya gini di belah umah parut baik unda kok piokan dokter aja umat ini anak unda ini tinjak-tinjak dalam parut kalau mau menyakiti apa ayo umah senang ketawa menggembirakan Rasulullah di parut nurnya, ada menyakiti Rasulullah dalam parutnya, insya Allah itu akan terbuka kena. Lalu bertakun bagaimana supaya Rasulullah gembira, bagaimana supaya Rasulullah jangan sakit. Nah itu timbul ayat ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Hai orang nang beriman, nang beimannya jangan kafir kada habib ka orangnya kada. Kalau pun Mbak Habib lukut, kata. Tapi nambah iman juga lah, punya Habib pun iman, kata di kiyo, Tuhan. Hai, orang nambah iman. Apabila ada urusan dengan keguruan, jangan 10 tangan, 10 jari. Harus membawa bawaan. Bawaan itu diunjuk berdahulu, hanyar urusan. Jangan itu habis urusan, hanyar angklok berdudi. Tak salah caranya. Caranya itu kodimu surung badahulu hanya berurusan bukan seperti orang menapal. Orang menapal itu kan badahulu juga campur roknya. Ini nang disuruh nang imannya aja. Lamun nang kafir kata disuruh jadi rasa-rasa aja beriman gak kata kata. Ini bunyinya aja pemimpin masyarakat berurusan dengan keguruan tangan cakulo makanya jadi turutan orang makanya jadi pimpinan orang jadi ikutan orang muniknya berduhuru gratis yang berimannya aja lah namun yang munafik-munafiknya itu dia aja ini gratis ini munafik ini Tuhan kan kalau memberi yang dipenderi beriman aja kada ada situ kayak orang yang beriman kecuali habib-habiban masyarakat kada ada. Samunyan kena asal beriman aja. Jangan tangan sepuluh bisa belakang urusan. Orang bahari samunyan pisang kah barang aja asal ada yang dibawa. Kalau yang dibawa kan datang terutama daripada memakai ayat ini. Anuah ini banyak banget ayat-ayat itu banyak. Seperti motor banyak bisi tapi kada disupir kada jalan. Sebab hakikatnya guru tadi Rasulullah. Apabila kita hendak berurusan, jangan tangan sepuluh. Dengar kau dah urutak. Ini Quran, Tuhan yang menyuruh. Tapi yang berimannya aja, mungkin ada beriman kada? Aja situanya hendak gratis. Habis sudah 20 serta nang taalluq-taalluqnya. 6 bagiannya 4 udah selesai. Kemudian adapun yang harus pada Allah Taala. Ini balik kurang nang wajib lo nang mustahil selesai. Ya kan? Baik nang secara jumlah maupun tafsir. Secara jumlah nang wajib bagi Allah kita percaya dengan yakin bahwa Allah sifatnya sempurna, mustahil bersifat kekurangan dan kawa dibayangkan di utak atau di hati. Wajib mustahilnya secara jumlah sudah contoh. Amalannya kalau bisi Tuhan mang sempurna, bisa sayangnya ngaran bisi sempurna parang urangna sempurna sareng ampunnya disayangi. Masing-masing berusaha bagaimana supaya disayangi sidin, seperti nang urang nang bemadu tadi bisa-bisa supaya laki sayang lawan inya, artinya musabaqah. Musabaqah. Coba lihat yang orang memadu tuh, memadiat yang ini mulakan sok nang kerema apa, anunya, laraginya, nang sikung ini betakun pulang lor nyambul sok supaya soknya lebih nyaman daripada nang dulu tadi waktu giri dan kenyat kena, ini itu pulang. Masing-masing kok ada bisi nang segera menyamanakan dibuat pisasa ya situ, buat pisasa pulang. Padahal sasa itu, dari geser itu. Sama jualan pengawit juga menyebabkan penyakit kanker. Bahkan apa jadi pemerintah atau kesehatan kalau melarang itu bisnis jawabannya. Minuman keras kenapa masih beredar? Bisnis. Obat-obat yang palsu kenapa beredar? Bisnis. Jawabannya cuma satu. Saya menanyakan sendiri kepada menteri udah bisnis. Jadi maklum aja lakonnya tiap. Kita banyak-banyak membaca hizib sekarang dan sobat. Maklumlah kalau sudah kepala kita rusak, maka mabalat is nasib. Nasib, nasib. Biar siapa yang menyanyi tadi? Mendra. Ada nyanyi yang mendra sekarang. Kalau ada kawan apa di sini? Ya kan ada kawannya, ya bimbang kita. Nasib, nasib, mendera, nyanyi. Nasib ya, udah menang di atas nangka ini, udah kepalanya rusak nangka nabon. At bawah, ini menang atur bawahan, sekadar rusak juga, diaturnya. Inilah kita nangka itu, udah keadaan nangka ini. Banyak sobar, dan banyak ihizib. Supaya kita jangan diperalat kurang sobar dan banyak hidup supaya jangan diperalat kurang, terutama hidupnya yang dibaca oleh abah oleh pada tuanku membakar cakran Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal luhus min basyarin aw syaitan aw sultan aw waswas fardut nazaram bintikas wa kulubah mti waswas wa aibiyahum fi iflas wa ubiqhum minal rajri il rasi. Nah itu satrak kenanya la sahla yajda wa la jawal yukta bi alfi alfi la hulakul bila ma'wai. Itu sekurangnya itu yang paling enteng itu hizib Abu Bakar Sakran, abahnya Al-Idrus, anaknya Abdurrahman Cerdak. Allahumma inna hadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhus, sikara ada seseorang yang hendak berniat jahat dengan ulun, memulitiki ulun kah, memintari ulun, mengakali ulun kah, atau dipolitikannya ulun ini, pian diharapkan terdut nebal mungkin tigas matanya itu supaya dicak waktu lubang diwasalas hatinya itu sakit. Baik dengan pilas tangannya itu supaya kada bergerak lagi. Wa ubiqum dan ya Allah datangkan penyakit dari batis ke kepala. La sahla yajda ba'dul yuqta bi al-jazil wa nawdin. Itu dibaca pagi sore dua kali. Jangan labih di lubangnya, mun labih kena rambut guguran panas. Botak kena. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhus min basyarin aw syaitan aw sultan aw waswas fardut nazaram bintikas wa kulubahum fi waswas wa aibiyahum fi iflas wa ubiqhum minal rijil ila raksi la sahla yajda wa la jabba la yukta bi alfi alfi la hawla wa nawri. Allahumma in hamna ulam bisu'in minal jinni wa sallam bishan wa syaitan wa sallam wa sallam fardut nazaram bintikas wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. Kalau nulis nama aset bikin mau Allahumma Nah, nama aset penjual gelangnya. In ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basyarin au syaitanin au waswas fardud nawarahum fin fikas wa kulubahum fi waswas wa ubiqhum minar rijli ilar raksi la sahla yajda' wala jamala yuqta' bi alfi alfi alfi la hawla wala quwata illa billah. Allahumma ay aku terserah bos jamur kijayo. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basyarin au syaitanin au waswas fardud nazarahum tintikas wa qulubahum fi waswas wa aidiyahum fi ikhlas wa ubiqhum minar rijli ila ra'si la sahla yajda' wala jabala yuqta' bi alfi alfi alfi la hawla wala quwata illa billah al-azim. Boleh kita lagi bos, ayo. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basyarin aw syaitanin aw sultan aw waswas fardud nawwarahum tintikas wa qulubahum fi waswas wa aidiyahum fi ikhlas wa awbiqhum minar rijli ilar ra's la sahla la sahla yajda' yajda' wala jabala yuqta' bi alfi alfi alfi la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Minta ampun dengan situ.